عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini, kita akan melanjutkan kajian rutin setiap Kamis sore, membahas serial peperangan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadil Wira Mandiri Bahrun Hafidhahullah Ta'ala wa Ra'ah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya khalikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kaya khalik Ustaz. Alhamdulillah khair. InsyaAllah. Hayakumullah. Hayakallah banyak. Dan Masya Allah, dalam suasana hujan yang sangat deras di sekitar studio, namun beliau tetap berkenan untuk hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi beliau dan ilmu beliau. Amin. Baik Ustaz Wira, pembicaraan kita terakhir sampai mana? Kita membahas pada pertemuan yang terakhir Ustaz, kita bahas tentang apa yang menyebabkan kaum musyrikin ingin untuk menyerang kota Madinah, ya, sehingga memicu terjadinya perang Uhud. Kita sudah jelaskan backgroundnya, mereka ingin mengamankan jalur perdagangan mereka, demikian juga ingin untuk mengangkat kembali nama mereka yang setelah yang sebelumnya ya, terpuruk dalam perang Badar. Nah, kemudian telah kita sebutkan juga kita kisahkan adanya musyawarah antara Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika itu, di mana Rasulullah pada asalnya ingin agar peperangan itu dilakukan di dalam kota Madinah. Nah. Tapi banyak sekali di antara para sahabat yang dahulu tidak mengikuti perang Badar, yang mereka sangat ingin berperang dengan kesungguh-sungguhan melawan kaum musyrikin, sehingga mereka menginginkan agar peperangan itu terjadi di luar kota Madinah. Maka kemudian Nabi SAW pun berangkat menuju Uhud untuk menyambut kedatangan pasukan kaum musyrikin. Nah. Dan selanjutnya kita akan membahas. Ya, dan juga sudah kita sebutkan juga, sudah sampai pada ini, pada jalannya pertempuran. Kita baik. Telah sebutkan beberapa kisah-kisah kepahlawanan yang terjadi di tengah-tengah peperangan. Masya Allah. Demikian juga beberapa orang sahabat yang gugur. Kita sudah sebutkan tentang, kita ceritakan bagaimana kisahnya Hamzah bin Abdul Muthalib yang akhirnya beliau meninggal dunia atau mati syahid, ya, karena lemparan tombak dari Wahsy. Demikian juga kisah dari Hamdullah bin Abi Amir yang beliau dimandikan oleh para malaikat. Ghasil malaikat. Hamdullah al-Ghasil. Ya, padahal bapaknya Abu Amir ini termasuk dari provokator yang dari suku Aus yang memprovokasi agar kaum muslimin mundur. Tapi anaknya sendiri adalah seorang pejuang yang ketika itu baru saja menikah, belum sempat mandi junub, kemudian dengan gagah berani menerjang barisan musuh, kemudian meninggal dunia, dan Nabi SAW melihat bahwa para malaikat memandikannya. Masya Allah. Nabi memerintahkan untuk bertanya kepada istrinya, Hamdullah, apa yang terjadi, kenapa kemudian Hamdullah dimandikan oleh malaikat, ternyata ketika berperang, beliau belum sempat untuk mandi junub. Masya Allah. Masya Allah. Baik, jadi ini review bagi saya dan juga bagi pemirsa yang barangkali kemarin belum sempat menonton serial sejarah Perang Uhud. Selanjutnya kita persilahkan kepada Al-Ustadz Wira Mandiri Bahrun untuk melanjutkan kisah selengkapnya di peristiwa Perang Uhud. Wa ilaihi falyatafaddal masykura. Jazakallah khairan Ustadzuna. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa kisah-kisah kepahlawanan yang terjadi di Perang Uhud. Dan banyak sekali kisah-kisah kepahlawanan di Perang Uhud. Di antaranya adalah apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang sosok yang bernama Amr bin Uqais. Ya, Amr bin Uqais. Amr bin Uqais ini adalah orang yang dia belum pernah sholat sama sekali, tapi ikut mati syahid dalam Perang Uhud. Jadi ceritanya ini Amr bin Uqais dia belum mau masuk Islam, ya, dia belum mau masuk Islam ketika itu. Namun ketika dia mengetahui kabar bahwa sebagian dari sanak familinya tidak berada di kota Madinah, dia bertanya-tanya, kemana sanak familiku, kenapa mereka tidak berada dalam kota. Kemudian orang-orang mengatakan bahwa sanak famili mereka pergi ke Uhud, mereka pergi ke Uhud untuk berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada Amr bin Uqaish, ya, dia pun ingin membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia pergi menyusul pasukan kaum muslimin ke medan Uhud. Lalu orang-orang mengatakan, wahai Amr, ya, kenapa engkau di sini? Ya, engkau masih musyrik, jangan bertempur bersama kami. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku sudah beriman. Sesungguhnya aku sudah beriman. Kemudian dia pun bertempur habis-habisan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia mati syahid dalam medan pertempuran Uhud. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad, ya, setelah perang Uhud, Sa'ad bin Mu'ad bertanya kepada istri dari Amr bin Uqaish tentang apa motivasi Amr bin Uqaish untuk berperang. Apakah dia marah karena sanak familinya diperangi oleh orang-orang Quraisy, atau apa yang menyebabkan dia untuk dia berperang? Apa yang menjadi latar belakang dia berperang? Maka istrinya mengatakan, tidaklah dia berperang melainkan karena kemurkaan yang muncul karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada seorang yang sebelumnya dia, mungkin dia tidak peduli, tapi kemudian di akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, lalu dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan belum pernah sholat sedikit pun. Ya, ini disebutkan oleh Abu Hurairah, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Jadi barakallahu fikum, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya hidayah, ya. Selalu kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk orang-orang yang kita cintai yang mungkin ada di antara mereka yang belum mendapatkan hidayah, kita doakan terus, karena siapa yang bisa menghalangi hidayah Allah Subhanahu wa taala? Hati manusia berada di antara jari jemari Ar-Rahman. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikannya hidayah, maka tidak ada siapapun yang bisa untuk menghalanginya. Nah, kemudian terjadilah peperangan yang sengit, ya. Kaum muslimin berusaha mengerahkan semua kemampuan mereka, dan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat strategi yang sangat luar biasa, ya, untuk menghadapi 3.000 pasukan kaum musyrikin yang demikian banyak, sementara kaum muslimin ketika itu berjumlah 1.000 orang, ditambah lagi 300 orang dari mereka sudah membelot mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga secara matematis kita bisa hitung jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu 700. Maka apa strategi Nabi? Beliau menjepit kaum musyrikin, ya, di antara Gunung Uhud dan Jabal Ainain, ya, Jabal Ainain atau yang sekarang dikenal sebagai Jabal Rumah. Silakan ditampilkan, ini sudah ready, ya. Nah, seperti ini gambaran peperangan, ya. Jadi antum bisa lihat di bagian belakang itu Gunung Uhud, ya, di bagian belakang itu Gunung Uhud. Kayak pembawa acara ini. Ini Gunung Uhud. Ya, kayak forecaster ini, ya, kayak. Nah, ini Gunung Uhudnya, kemudian ini Jabal Ainain. Ini Jabal Ainain yang di Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Para pemanah untuk berada di sini. Ya. Maka sebanyak apapun pasukan kaum musyrikin, ya. Aduh, tangan saya masuk nih. Gak apa-apa. Baik, seberapa banyak pun pasukan kaum musyrikin, itu menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena dia harus terjepit, ya. Orang menyebutnya apa nih? Bottleneck, ya. Kecap sebanyak apapun, ya, yang ada dalam botol, dia kalau dikeluarkan, ya, dia akan keluar sesuai dengan ukuran kepala botolnya. Maka 3.000 pasukan dari kaum musyrikin ini menjadi tidak efektif. Mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan kaum muslimin di area yang sangat sangat sempit. Dan fungsi dari pasukan pemanah kemarin sudah kita jelaskan. Kalau misalnya kemudian pasukan berkuda, karena ada pasukan kavaleri, yang menyertai pasukan kaum musyrikin. Kalau pasukan berkuda ini yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, ingin menyerang pasukan dari belakang, maka mereka tidak bisa. Kenapa? Karena ada pasukan pemanah. Yang namanya kuda itu takut dia dengan panah, begitu dipanahi dia akan sulit untuk berpacu, ya. Nah, ini strateginya Rasulullah SAW, sehingga di awal-awal peperangan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. 3.000 pasukan kaum musyrikin ini menjadi tidak berdaya, mereka kemudian, ya, mundur ke belakang, ya, yang namanya mundur pasti ke belakang, nggak mungkin ke depan, mundur mereka sampai kemudian ke barisan para wanita. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah sebutkan bahwa ada wanita-wanita yang dibawa oleh kaum musyrikin. Ya, dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa jumlahnya ada 8 orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada 14 orang wanita yang dibawa oleh kaum musyrikin Quraisy, di antaranya adalah Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan ibn Harb, ya. Maka kemudian pasukan kaum musyrikin ini mundur sampai mereka mencapai tempatnya para wanita. Para wanita inilah yang kemudian memotivasi mereka atau memprovokasi mereka, kenapa kalian mundur? Tapi kaum musyrikin Quraisy ketika itu sudah tidak peduli lagi. Karena demikian kuatnya desakan kaum muslimin, mereka tetap lari, ya, terpontang-panting sampai kaum wanita pun ikut lari bersama kaum laki-laki. Ini menunjukkan bahwa di awal peperangan, ya, Rasulullah SAW ini dan para sahabat berhasil memukul mundur kaum musyrikin. Ya. Jadi kalau nanti kita akan sebutkan ada beberapa fase sebenarnya dari perang Uhud ini, yang ini menentukan sebenarnya siapa sih yang menang di perang Uhud. Apakah kaum muslimin, apakah kaum musyrikin? Nah, nanti akan ada analisanya. Kita akan sebutkan analisa para ulama tentang siapa yang menang. Al-Muhim, di awal-awal perang Uhud, kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran, sehingga kaum musyrikin pun mulai mundur, mundur ke belakang. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, ya, laqinal musyrikina yauma idin wa ajlasan nabi sallallahu alaihi wasallam jaisan minar rumah. Ketika kami berhadapan dengan kaum musyrikin pada hari Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan sepasukan, ya, menempatkan satu pasukan pemanah, wa amara alaihim Abdullah, dan memerintahkan Abdullah bin Jubair untuk memimpin mereka, menjadi komandan mereka. Wa qala la tabrahu in ra'aitumuna dhaharna 'alaihim fala tabrahu wa in ra'aitumuhum dhaharu 'alaina. Jangan sekali-kali kalian turun meninggalkan tempat ini walaupun kalian melihat, ya, dhaharna 'alaihim, kami berhasil mengalahkan mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jangan kalian meninggalkan tempat ini walaupun kalian melihat kami berhasil mengalahkan mereka. Wala tabrahu wa in ra'aitumuhum dhaharu 'alaina. Dan jangan pula kalian tinggalkan tempat ini walaupun kalian melihat mereka berhasil mengalahkan kami. Intinya, jangan kalian meninggalkan tempat-tempat ini. Fala tu'inuna, dan jangan kalian bantu kami. Biarkan kalian di posisi kalian. Falamma laqina harabu, maka ketika kami bertemu dengan musuh, mereka pun kabur. Artinya kaum muslimin berhasil untuk memenangkan pertempuran. Hatta ra'aitun nisa, kata Al-Barra, sampai aku melihat wanita-wanita kaum musyrikin, yastaditna fil jabal rafa'na ansuqihinna, ya, qad badat khalahiluhunna. Maka kemudian aku melihat wanita kaum musyrikin, para wanita kaum musyrikin, mereka berlarian ke gunung-gunung, kabur, ya, sampai kemudian mereka mengangkat, ya, betis-betis mereka sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka. Ya, artinya sudah porak-poranda pasukan kaum musyrikin ketika itu. Nah, ini di fase pertama kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan yang gemilang sampai kemudian kaburlah pasukan kaum musyrikin. Kemudian apa yang terjadi, ya, musibah itu mulai datang. Kemenangan yang sebelumnya sudah di depan mata ini terlepas. Ya, sesuai dengan judul kajian kita nih, Ustaz. Kemenangan yang terlepas. Apa asal muasalnya? Ketika itu mulailah pasukan kaum muslimin melihat al-ghanimah. Yaquluna al-ghanimata al-ghanimah. Mereka mengatakan ghanimah. Ghanimah sudah ada di hadapan mata kita. Ya. Maka pasukan yang ada di bawah, ya, mereka mulai mengumpulkan ghanimah. Kaum musyrikin sudah terpukul mundur. Ya, maka pemanah pun juga ikut-ikutan. Nah, jadi mereka mungkin kalau kita husnuzon kepada mereka, nah, ini sudah menang. Ya, sudah menang, dan pasukan kaum musyrikin sudah terpukul mundur. dianggapnya perang sudah selesai. Dianggap perang sudah selesai. Mungkin ini istihad mereka. Hmm. Ya, para sahabat beristihad ketika itu mungkin ya sudah perang sudah selesai. Orang-orang pun sudah mulai memunguti ghanimah. Namun sebagai komandan, Abdullah bin Jubair ya tetap mengingat pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahida ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam an la tabrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita jangan kita meninggalkan tempat ini. Fa abau, akan tetapi para pemanah ketika itu ya mereka tidak peduli lagi dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Jubair. Ya mungkin mereka menunggu kok enggak ada utusan yang mengatakan kita turun. Nah, jangan-jangan ini lupa Rasulullah ya. Ini ya memang kekeliruan dari para pemanah. Sehingga kemudian pasukan yang tadinya berjumlah 50 orang pemanah ya karena tergoda untuk ikut mengumpulkan ghanimah, turunlah sekitar 40 di antara mereka sehingga tidaklah tersisa di atas bukit melainkan hanya tinggal 10 orang pemanah. Tinggal 10 orang pemanah yang tersisa di atas bukit. Baik. Nah, kemudian ternyata inilah musibah mulai muncul. Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan kavaleri, pasukan berkudanya kaum musyrikin, melihat bahwa bukit yang sebelumnya dijaga oleh pemanah sekarang dalam keadaan longgar. Kalau bisa ditampilkan lagi itu bagus ya. Bisa. Ya, munculkan lagi. Nah, kemudian pasukan Khalid bin Walid pun bebas untuk mengitari bukit lalu melakukan serangan balasan secara memutar. Ya. Jadi mulai dari sinilah mulai kaum muslimin mengalami perubahan yang sangat drastis. Setelah Khalid bin Walid ya dengan pasukan berkudanya mulai memutar dan tidak ada lagi pasukan pemanah yang bisa mencegah mereka, mereka pun mulai memberikan serangan kepada bagian belakang pasukan kaum muslimin. Nah, inilah titik balik perubahan keadaan dalam perang Uhud yang sebelumnya kaum muslimin berada di atas kemenangan, namun setelah Khalid bin Walid berhasil melakukan serangan, keadaan berbalik 180 derajat. Ya, kaum musyrikin yang sebelumnya kabur, mereka kembali lagi ke medan pertempuran untuk melakukan serangan kepada kaum muslimin. Sementara di sisi yang berkebalikan, Khalid bin Walid, pasukan Khalid bin Walid, ya pasukan berkuda, ya juga melakukan serangan kepada kaum muslimin sampai kemudian pasukan kaum muslimin pun kocar-kacir, porak-poranda. Jadi dari kalau kota Madinah itu di sebelah selatan ya, selatan berarti dari sebelah barat ya, dari sebelah barat pasukan kaum musyrikin memukul, dari sebelah timur juga pasukannya Khalid bin Walid ya memberikan pukulan kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin berada di tengah-tengah. Mungkin lebih cocok kanan kiri, Ustaz. Kanan kiri, enggak sebelah kanan. Oh, sebelah ya, barat. Kan utara, kan kalau Gunung Uhud itu di utara kota Madinah. Berarti serangan kaum musyrikin yang 3.000 pasukan itu selain pasukan elitnya Khalid itu dari arah barat. Sementara arah barat dari arah barat. Jadi ya, di mana-mana barat ya barat. Sesuai peta itu ya. Iya, sesuai dengan peta. Berarti Gunung Uhud itu di bagian utaranya. Siap. Dari sebelah kiri, ya kiri atau sebelah baratnya itu pasukan kaum musyrikin yang banyak, kemudian dari sebelah timur pasukan Khalid bin Walid yang memutar. Di posisi itu sudah benar ya. Ya, namanya utara selalu di atas ya. Utara selalu di atas. Gunung itu utara. Betul. Ya. Kalau kita umroh, antum mungkin lihat ada sail. Ya. Ada seperti selokan atau parit itu parit. Yang kering. Hmm. Yang itu hanya dipergunakan ketika curah hujan meninggi. Hmm. Nah, disitulah Khalid bin Walid berjalan. Jalurnya Khalid bin Walid. Kan karena nanti sail itu nanti akan memutari Jabal Rumah atau Jabal Ainain. Dulu namanya Jabal Ainain. Sekarang dikenal sebagai Jabal Rumah. Nah, kemudian terjadi kekacauan yang luar biasa. Ya, pasukan kaum muslimin dijepit oleh dua kekuatan, yang satu kekuatan pasukan berkudanya Khalid bin Walid, dan kemudian satu lagi pasukan, pasukan kaum musyrikin yang sebelumnya lari, mereka kembali ke medan pertempuran dan memberi tekanan-tekanan kepada kaum muslimin. Nah, ketika itulah terjadi tragedi yang cukup menyedihkan, ya, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar yang bernama Al-Yaman, dan beliau ini adalah bapak dari Hudzaifah ibnul Yaman, ya, karena suasananya begitu kacau sampai-sampai kaum muslimin itu tidak bisa membedakan yang mana kawan, yang mana lawan. Sehingga Al-Yaman, bapak dari sahabat Hudzaifah, ya, terbunuh oleh pedang kaum muslimin sendiri. Ya, ketika ini ketika itu Hudzaifah sangat bersedih. Beliau sampai mengatakan, "Abi, ini bapakku." Tapi karena keadaannya kacau, ya akhirnya bapak beliau pun terbunuh. Ya. Kisahnya disebutkan Ustaz di hadis dalam Sahih Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, "Lamma kana yauma Uhudin huzimal musyrikun fa saraha iblis laknatullah alaih." Ya. Ketika perang Uhud, ya, kaum musyrikin sempat mengalami kekalahan, huzima artinya dipukul mundur oleh kaum muslimin. Fa saraha iblis laknatullah alaihi. Kemudian kata, menurut riwayat Aisyah ini, muncul iblis laknatullah alaih. Kemudian dia mengatakan, "Ey ibadallah, ya, ukhrakum, wahai hamba Allah." Ya, iblis memanggilnya dengan hamba Allah, ya. "Musuh-musuh kalian, jangan kalian tinggalkan." Faraja'at awlahum, ya, fajtaladat hiya wa ukhrahum. Maka kemudian pasukan yang tadinya meninggalkan medan pertempuran kembali, kemudian bergabung lagi dengan pasukan yang ditinggalkan, kemudian mereka pun berperang. Ya, kemudian Hudzaifah, ya, melihat bapaknya. Ketika kaum musyrikin mulai kembali, dia melihat bapaknya Al-Yaman, faqala ay ibadallah abi, wahai hamba Allah, jangan kalian serang, itu bapakku. Jadi kaum muslimin sudah mulai terpukul oleh kaum musyrikin, mereka mundur. Kemudian mereka pun menyangka bahwa Al-Yaman ketika itu adalah musuh mereka. Padahal sudah diteriaki oleh Hudzaifah ketika itu, "Ya ibadallah, abi. Wahai hamba Allah, itu adalah bapakku. Ya. Maka kemudian Al-Yaman pun terbunuh dalam medan pertempuran. Namun kita bisa melihat bagaimana kekokohan hati Hudzaifah ibn al-Yaman. Walaupun bapaknya meninggal dunia, ya, terkena senjata-senjatanya kaum muslimin, ya, beliau mengatakan kepada kaum muslimin, "Yaghfirullahu lakum." Ya, semoga Allah mengampuni kalian. Ya, karena beliau tahu ini bukan kesengajaan. Karena keadaan sedang chaos, ya, terjadi kerancuan di sana. Ya. Kemudian Hudzaifah bersabar, dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mazalat fi Hudzaifah baqiyatu khairin hatta lahiqa billahi azza wajal. Dan Hudzaifah tetap dalam keadaan yang baik, ya, dalam keadaan yang sabar sampai kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membayarkan diat, ya. Disebutkan kalau saya tidak salah oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membayarkan diat atas terbunuhnya Al-Yaman, ya, kepada keluarga Hudzaifah. Demikian juga ketika itu ada pamannya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Namanya juga Anas, ya, namanya adalah Anas bin An-Nadhr. Jadi Anas keponakannya Anas bin Malik, mamanya Anas bin Nadhr. Nah, ketika itu dia termasuk seorang sahabat dari kalangan Ansar, ya, karena Anas bin Malik keluarganya dari Madinah, dan dia tidak ikut perang Badar, ya. Maka perang Uhud ini menjadi pelampiasannya. Ya, ketika dia turun, ketika kaum musyrikin mulai kemudian kembali menyerang kaum muslimin, dia berjuang habis-habisan sampai kemudian kata Anas bin Malik, ya, di tubuhnya Anas bin Nadhr terdapat 80 lebih luka sabetan pedang, tikaman tombak, ya, dan juga anak panah. Ya, bayangkan 80 tadi. 80 bekas luka di tubuh beliau sampai kemudian orang-orang tidak mengenali lagi jasadnya. Saking banyaknya luka yang diterima oleh Anas bin Nadhr. Ya. Yang sebelumnya dia mengatakan, dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di perang Badar dia tidak sempat berperang bersama Rasulullah SAW, maka dia ingin menebusnya di perang Uhud ini, ya, sampai kemudian jenazahnya tidak dikenali. Yang bisa mengenalinya itu adalah seorang adik wanitanya yang bernama Rubaiyah bin Nadhr. Kemudian dilihat keadaannya dia, ya, dari jari jemarinya dia mengetahui, oh ini kakak saya. Dari jari jemarinya dia tahu bahwa ini kakaknya, karena jenazahnya sudah tidak bisa lagi dikenali. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadu. Dan di antara ma'ahadullah alaihi, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbah, dan di antara mereka ada yang menunaikan janjinya tadi, artinya dia terbunuh di medan pertempuran. Wa minhum man yantadhir, dan di antara mereka ada yang menunggu. Jadi ada yang memang semuanya memenuhi apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara mereka ada yang menemui kematian, ya, sebagai pemenuhan janjinya, dan sebagian yang lagi, ya, di kesempatan yang lain dia masih menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka-mereka ini hamba-hamba Allah yang telah berjanji kepada Allah untuk menjual jiwa-jiwa mereka di jalan Allah, mereka tidak mengganti janji mereka. Jadi kalau tidak meninggal atau tidak syahid di perang Uhud, mereka akan syahid di peperangan yang lainnya. Ini kisah dari Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian di peperangan tersebut, ya, di tengah peperangan, tentu yang dicari oleh kaum musyrikin adalah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para sahabat pun berusaha untuk berkumpul di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan perlindungan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai kemudian ada 7 orang Ansar, ya, yang gugur untuk mempertahankan atau untuk membela Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yarudduhum anna walahul jannah. Karena beliau diserang habis-habisan oleh kaum musyrikin, beliau mengatakan, barang siapa yang berhasil untuk mengusir mereka, ya, mengusir mereka dari kami, maka dia akan mendapatkan surga. Ya. Maka kemudian, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa rafiqi fil jannah. Dia akan menjadi orang yang menemaniku di surga. Maka kemudian, fataqaddama rajulun min ansar faqatala hatta qutil. Maka sekelompok orang dari kalangan Ansar, ya, maju untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka pun terbunuh. Ya, hatta qutila as-sab'ah, sampai 7 orang dari kalangan mereka yang terbunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ansafna ashabana," ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka, ya, bagaimana para sahabat ini memenuhi janji mereka atau bersikap insaf, mematuhi apa yang diinginkan, memenuhi apa yang menjadi keinginannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sampai kemudian peperangan demikian berkecamuk, lalu kemudian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berusaha melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara para sahabat yang menonjol ketika itu memberikan pembelaan yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah, ya, mati-matian dia berusaha untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrahu ayyanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin untuk melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, ya, Talhah bin Ubaidillah itu masih hidup. Tapi dikatakan oleh Nabi SAW sebagai seorang syahid. Karena demikian perjuangan beliau dalam membela Rasulullah SAW dalam peperangan. Ya. Maka barang siapa yang ingin melihat seorang yang mati syahid, ya, seorang yang syahid, yang masih berjalan di muka bumi ini, falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Maka hendaknya dia melihat kepada Talha bin Ubaidillah. Ya. Namun walaupun para sahabat ketika itu berusaha melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap terluka. Ya, sampai disebutkan dalam riwayat bahwa gigi beliau patah. Ya. Rubaiyah itu apa, Ustaz? Gigi seri ya. Gigi seri beliau itu sampai patah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Kaifa yublihu qaumun shajju nabiyahum?" Bagaimana bisa selamat sebuah kaum yang melukai nabi mereka? Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ungkapan putus asa ya. Putus asa atas perlakuan orang-orang Quraisy yang melukai beliau sampai terlontar ucapan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yufihu qaumun sajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin bisa selamat kaum yang melukai nabi mereka? Maka kemudian turun ayat yang menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un an yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun." Ini bukan urusanmu, ya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu ya kepada mereka. Ya. Ini merupakan urusan Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka? Ya. Dan nanti mereka bisa jadi di perang Uhud, ya, mereka berada di barisan musuh tapi kemudian Allah berikan hidayah kepada mereka, malah mereka menjadi pembela Islam seperti yang terjadi pada banyak para sahabat, Khalid bin Walid. Ya, kemudian menjadi Saifun min Suyufillah. Ya. Maka ini bukan urusan Nabi alaihi salatu wasalam, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada mereka, au yu'adzibahum, ya, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW saja tidak memiliki kemampuan memberikan hidayah. Tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah, atau artinya menghalangi, ya. Atau menghalangi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan ini orang semua yang merangsak masuk ini, ya, apa, gimana mereka bisa selamat kalau perlakuannya kepada Nabi seperti ini? Ya, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini bukan menjadi urusannya Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian juga dalam peperangan tersebut, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pipi beliau ketika itu menjadi terluka. Ya, terluka karena pecahan dari baju besi yang beliau pakai. Jadi kalau kita lihat baju besi yang dipakai oleh bangsa Arab, bentuknya itu adalah jalinan-jalinan rantai. Ini sudah pernah kita sampaikan di sini, ya. Ya, sudah. Ya. Jadi bentuknya itu adalah jalinan-jalinan rantai. Jadi dia agar fleksibel ketika berperang. Nah, ini saking kuatnya tekanan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, upaya mereka untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian baju besinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pecah rantainya, dan pecahan rantainya tadi menempel di pipinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian mencabut pecahan dari baju besi tadi yang menancap di pipinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan giginya dia menarik sehingga patah giginya Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi berhasil beliau menarik, saking tertancap kuatnya itu, Ustaz. Ya, kalau misalnya nancap tangan enggak bisa, ya. Iya, pakai tangan enggak bisa, jadi terpaksa digigit. Kemudian patah giginya Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu luka tetap mengalir, datanglah Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian membakar jerami, kemudian diceskan di pipinya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah menghentikan pendarahan. Ya, untuk menghentikan pendarahan. Dari sini kita bisa melihat, ya, mungkin hadirin kita bayangkan, ya, bagaimana peperangan yang terjadi, ya. Berdarah-darah sekali, insyaallah. Masyaallah, bahkan Nabi kita yang mulia, wajah beliau yang mulia sampai terluka seperti itu. Ya. Kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan, mungkin nggak ada. Nggak ada bandingannya sama sekali. Peperangan yang dialami oleh para sahabat untuk memperjuangkan Islam. Demikian juga Rasulullah SAW bagaimana beliau menghadapi serangan, ya, sampai terluka beliau. Nggak ada di antara kita yang mungkin menghadapi apa yang sama dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya semakin beliau terpojok, ya di sini kita bisa melihat kepahlawanan para sahabat, ya. Jadi itu belum berhenti, ya, belum berhenti. Serangan dari kaum musyrikin itu tetap berlangsung. Mereka menekan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menjadi benteng-benteng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau. Disebutkan oleh Syekh Shafi Rahman Al-Muwarrakhuri, ya, bahwa di antara para sahabat yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah sahabat Abu Dujanah. Kemudian Abu Talha Al-Ansari, ya, Al-Ansari. Kemudian sahabat Suhail bin Hunayf. Kemudian sahabat Hatib bin Abi Baltah. Kemudian sahabat Qatadah bin Nu'man. Kemudian sahabat Malik bin Sinan. Bapak dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan, ya. Bapak dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian seorang sahabiah Ummu Ammarah Nusaibah binti Ka'ab Al-Maziniyah. Dan juga sahabat Mus'ab bin Umair. Ya, dan sahabat-sahabat lainnya, tapi ini yang disebutkan. Apa yang mereka lakukan? Ya, Abu Dujanah, ya, sudah kita sebutkan kemarin bagaimana kisah kepahlawanan beliau dengan ikat kepalanya yang berwarna merah, ya, menerjang dengan pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terpojok, Abu Dujanah ini menyediakan badannya untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari serangan panah. Jadi benteng hidup beliau. Ketika serangan panah itu mulai mengarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Dujanah menyerahkan badannya, ya, untuk menjadi benteng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Talha dan Suhail bin bin Hunayf? Ya, mereka berusaha untuk memanah pasukan yang ingin merangsek masuk untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengincar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kali ada panah mereka lontarkan, mereka lontarkan, mereka lontarkan. Ya. Ini yang dilakukan oleh Abu Talha dan Suhail bin Hunayf. Demikian juga sahabat Hatib bin Abi Baltah. Ketika itu ada seorang dari Quraisy yang bernama Utbah ibn Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ini adalah saudara dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, dia mengincar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian sahabat Hatib bin Abi Baltah mengambil pedangnya lalu berhasil membunuh Utbah bin Abi Waqqas. Yang ketika itu ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri yang juga berada di sana juga ingin untuk membunuh saudaranya, tapi sudah kedahuluan Hatib bin Abi Baltah. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, bahwa hubungan kekeluargaan ini tidak ada nilainya apabila diukur dengan keimanan. Ya, ketika saudaranya, yakni siapa? Utbah bin Abi Waqqas berada di barisan musuh, Sa'ad bin Waqqas tidak segan-segan untuk membunuh saudaranya tadi. Namun dia kedahuluan oleh Hatib bin Abi Baltah. Kemudian ada Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini mengawal Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian beliau terluka, ya. Kemudian mata beliau sampai tercongkel ketika itu. Sampai tercongkel, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil mata Qatadah bin Nu'man lalu mengembalikannya ke dalam lubang matanya, lalu mata Qatadah bin Nu'man kembali normal dan pandangannya semakin tajam. Ini diantara mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Coba antum bayangkan, matanya sampai tercongkel. Ya. Nah, kemudian Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id Al-Khudri, demikian juga, ya. Dia kemudian dia terjun ke tengah-tengah musuh sampai kemudian terbunuh. Nah, di sana ada salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Ibnu Qom'ah. Ya, Ibnu Qom'ah ini dia sangat berhasrat untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia ingin mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Ammarah Nusaibah tadi yang bernama Nusaibah, ya, seorang wanita dia kemudian berusaha untuk melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa ada wanita kaum muslimin, kaum muslimah juga di peperangan? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan mereka untuk memberikan minum. Ya, jadi tugas utama mereka sebenarnya bukan berperang, tapi tugas utamanya adalah untuk memberikan minum kepada pasukan kaum muslimin. Ya. Namun ketika melihat Ibnu Qam'ah ini berusaha untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ummu Ammarah, Nusaibah tadi, dia pun berusaha untuk melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian dia pun terluka parah. Ya, pundaknya itu sampai terkena pedangnya Ibnu Qam'ah. Dan yang terakhir Mus'ab bin Umair. Ya, beliau juga orang yang dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Mus'ab bin Umair ini yang memegang panjinya kaum muslimin ketika itu. Kalau kita flashback lagi tentang sosok Mus'ab bin Umair ini, barakallahu fikum, luar biasa sekali kehidupan beliau. Ya, beliau berasal dari keluarga yang berada di kota Makkah. Kemudian beliau masuk Islam, ya, dikenal dengan kehidupannya yang demikian berada. Apa saja yang beliau inginkan, beliau bisa dapatkan. Namun ketika beliau masuk Islam, keadaan berbalik 180 derajat. Beliau diusir oleh keluarganya, ya, sehingga tidak makan berhari-hari, ya, berubah drastis menjadi orang miskin. Ya, namun karena keteguhan imannya, ya, kemudian dia dipercaya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada masyarakat Madinah atau masyarakat Yathrib ketika itu, sehingga banyak sekali di antara, ya, penduduk Yathrib yang masuk Islam melalui tangannya Mus'ab bin Umair. Di hari Uhud, beliau radhiyallahu anhu diberi tugas oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memegang panji. Dan salah satu kekhasan dari Mus'ab bin Umair, beliau memiliki wajah yang mirip sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Ibnu Qam'ah pun mengira bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia pun menyerang Mus'ab bin Umair sampai kemudian Mus'ab bin Umair pun berhasil dia kalahkan dan dia bunuh. Maka berteriaklah Ibnu Qam'ah dengan begitu gembira karena dia mengira bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil dia bunuh. Dia mengatakan anna Muhammadan qad qutil. Muhammadun qad qutil. Muhammad telah terbunuh. Ya. Sehingga mulailah tersebar berita, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terbunuh di perang Uhud. Beritanya menyebar ketika itu. Ya, sampai kemudian para sahabat, ya, mengalami suatu pressure yang sangat luar biasa ketika mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan? Ya, apakah mereka terus menerus berjuang, ya, melawan kaum musyrikin, ataukah menyerah? Ya, bahkan di antara mereka ada yang berpikiran ketika itu ingin menghubungi Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, untuk kembali diangkat menjadi pemimpin dan melobi kaum musyrikin Quraisy untuk memberikan suaka atau memberikan pengampunan kepada mereka. Namun di antara mereka inilah hebatnya para sahabat, mereka saling mengingatkan bahwa kita ini berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak pantas bagi kita untuk kembali kepada kekufuran. Mereka kemudian terus berjuang, ya. Nah, bagaimana kondisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri? Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya yang gugur ketika itu adalah Mus'ab bin Umair, bukan beliau. Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau, ya, naik ke atas sebuah bukit yang di atas bukit tersebut ada Ka'ab bin Malik. Ya, kemudian Ka'ab bin Malik yang sebelumnya sudah mendengar desas-desus bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, dia begitu bergembira sampai kemudian dia berteriak, ya, kepada seluruh pasukan. Ya ma'syaral muslimin abshiru. Ya ma'syaral muslimin abshiru. Wahai sekalian kaum muslimin, bergembiralah kalian. Hadza Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ka'ab bin Malik untuk diam, jangan beritahu. Kenapa? Karena beresiko. Yeah. Ya, beresiko. Kalau ada yang mendengar teriakan itu, ya, yang mendengar teriakan itu bukan hanya Muslim. Kaum Muslimin. Mm. Walaupun seruannya ya masyaallah Muslimin, ya, akan tetapi yang mendengar bukan hanya kaum Muslimin. Ya, kaum musyrikin pun mendengar ucapan Ka'ab atau seruan dari Ka'ab bin Malik tersebut. Maka kemudian setelah mereka mendengar seruan dari Ka'ab bin Malik tadi, mulailah berduyun-duyun ya pasukan, baik itu pasukan kaum muslimin maupun pasukan kaum musyrikin, berusaha untuk mendekati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika itulah muncul lagi Ustaz apa yang terjadi di Perang Badar, yaitu muncul rasa kantuk di tengah-tengah para sahabat. Jadi ketika di tengah-tengah pertempuran kok tiba-tiba ngantuk. Ya. Ngantuk tapi kemudian bangkit kembali untuk berperang. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari sahabat Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha memang yang banyak juga riwayat beliau tentang perang Uhud, ya. Beliau menyebutkan, kuntu fi man taghasyahun nu'as yauma Uhudin. Aku dulu termasuk orang yang terkena kantuk ketika perang Uhud. Hatta saqata sayfi min yadi miraran. Sampai kemudian pedangku itu jatuh dari tanganku berkali-kali. Ya. Pedang ngantuk jatuh, ya. Kemudian mau perang jatuh lagi. Ngantuk beliau radhiyallahu taala anhu. Ya. Yaskutu wa akhudhuhu wa yaskutu fa akhudhuhu. Kemudian pedang itu jatuh, aku ambil lagi. Pedang itu jatuh, aku ambil kembali. Ya. Maka kemudian kembalilah pasukan kaum muslimin. Mereka berusaha untuk mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kaum musyrikin berusaha untuk mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terjadi lagi kisah-kisah yang heroik ketika itu. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, bahwa ada sosok dari kaum musyrikin yang bernama Uthman bin Abdillah al-Mughirah. Hmm. Ya. Dia termasuk pasukan yang berkuda. Berarti termasuk kavaleri, pasukannya Khalid bin Walid. Dengan kudanya, dia berusaha untuk mengejar Rasul SAW. Padahal Rasul SAW berada di atas bukit, di tempat yang tinggi. Tapi dia ngotot menggunakan kudanya, sampai kemudian kudanya itu terperosok. Kemudian seorang sahabat yang bernama Al-Harith bin Simmah, Al-Harith bin Simmah, pakai sot, Al-Simmah, ya, dia kemudian menebas kaki kuda tersebut, lalu membunuh Uthman ibn Abdillah al-Mughirah. Demikian juga ketika Al-Harith bin Simmah, ya, berhasil membunuh Uthman ibn Abdillah al-Mughirah, ada seorang dari musyrikin Quraisy yang bernama Abdullah bin Jabir, dia berusaha menyerang Al-Harith bin Simmah, sampai kemudian dia berhasil menyabet pundaknya Al-Harith bin Simmah. Namun kemudian lagi-lagi Abu Dujana memperlihatkan kepahlawanan beliau. Abu Dujana ini juga topnya di perang Uhud, ya. Sampai kalau saya tidak salah itu, sekilas saya dibaca, ada sahabat yang mengatakan seluruh hari Uhud itu, seluruh perang Uhud itu semuanya milik Abu Dujana. Hmm. Karena demikian besarnya kepahlawanan beliau. Dan Tolha juga, ya. Dan Tolha juga. Saya ada istilah Yaumu Tolha. Yaumu Tolha, ya. Itu juga Tolha. Tolha juga, ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau ada yang ingin melihat orang yang syahid, pasti berjalan, ya Tolha. Karena kepahlawanan beliau di perang Uhud. Maka kemudian Abu Dujanah melihat Al-Harith bin Simmah dalam keadaan yang sangat genting, ya. Akan dibunuh oleh Abdullah bin Jabir. Datang Abu Dujanah dan berhasil kemudian membunuh Abdullah bin Jabir. Nah, kemudian ini mungkin ada satu hal yang spesial. Satu-satunya pembunuhan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Sepanjang saya mempelajari sirah an-nabawiyah, baik itu dalam peperangan atau di luar peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya membunuh satu orang dari kalangan musyrikin. Yaitu Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay bin Khalaf ini yang mendapat kehormatan mungkin, ya. Karena dia satu-satunya. Nah, ketika itu sebenarnya ada kisahnya Ubay bin Khalaf ini. Ketika dia masih berada di Mekah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pernah melakukan satu hal yang sangat keji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gangguan yang sangat keji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa suatu saat aku akan membunuhmu, ya, suatu saat aku akan membunuhmu. Sejak itu Ubay bin Khalaf merasa terteror, takut sekali. Kenapa? Karena Muhammad ini adalah orang yang sangat benar ucapannya. Jadi walaupun dia mengingkari, ya walaupun dia tidak mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, tapi Nabi itu sudah ma'ruf di kalangan kaum musyrikin bahwa ucapannya itu benar. Waduh, aku akan membunuh Muhammad, sehingga Ubay bin Khalaf merasa ketakutan. Maka dia berusaha untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itulah, ya, dengan tombak yang dimiliki oleh Al-Harith bin Simmah, yang terjatuh dari tangan Al-Harith bin Simmah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melontarkan tombak tersebut, ya, ke bagian lehernya Ubay bin Khalaf, ya, karena kalau ngelempar ke baju besi useless, ya, akan mental. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membidik leher, bagian yang tidak terlindungi. Bagian atas kepala ini ada helm, bagian dada ada baju besi. Sehingga apa yang bisa dibidik? Leher. Maka dibidik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ubay bin Khalaf tidak langsung mati. Darah mengucur deras, dia mengatakan, qatalani Muhammad, qatalani Muhammad. Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku. Tapi dia masih bisa kabur. Kabur ke tengah pasukan kaum musyrikin dalam keadaan terluka parah, kemudian mati di tengah-tengah kaum musyrikin. Sepanjang yang saya tahu, wallahu ta'ala alam, perlu mungkin dicari statement dari para ulama, ya, inilah satu-satunya sosok yang pernah dibunuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin antum pernah dapat faedah, Ustaz. Wallahu ta'ala alam, ya. Ya, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika perang beliau komando, ya. Beliau komando, tapi tidak sampai membunuh orang. Tidak sampai membunuh orang. Iya, tapi yang ada riwayatnya beliau membunuh Ubay bin Khalaf, dan ini sudah beliau janjikan sejak beliau ketika itu masih berada di kota Makkah. Masya Allah. Ya. Nah, terus bagaimana keadaan kaum musyrikin, ya, ketika itu, ya, mereka kemudian masih mendengar kabar, sebagian di antara mereka belum mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, sehingga kemudian Abu Sufyan sebagai komandan kaum musyrikin ketika itu beliau ingin memastikan apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar sudah gugur atau masih hidup. Jadi ini tensi perang sudah mulai turun. Perang sudah mulai turun, ya, sudah mulai turun ketika sejak itu. Ada teriakan dari Ibnu Qamiyah tadi. Ya, sejak ada teriakan dari Ibnu Qam'ah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati, ya, sebagian besar kaum musyrikin yang merasa bahwa ya sudah selesai ini. Ya. Kemudian Abu Sufyan ketika itu berteriak kepada pasukan kaum muslimin, "Afikum Muhammad? Apakah di tengah-tengah kalian masih ada Muhammad?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan dijawab, diam. Ya, suruh diam, jangan dijawab. Kemudian afikum Ibnu Abi Quhafah, apakah di tengah-tengah kalian ada Abu Bakar, ada Ibnu Abi Quhafah, ini panggilan Abu Bakar, ya, Ibnu Abi Quhafah. Nabi SAW bilang, jangan dijawab, ya, gak dijawab, ya. Kemudian ditanya lagi, afikum Ibnu Khattab, apakah di tengah-tengah kalian Ibnu Khattab masih hidup, ya. Kemudian nggak dijawab juga. Nah, di sini ada satu pelajaran bahwa keberadaan Abu Bakar Siddiq dan juga Umar Al-Khattab sebagai orang dekatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini diakui bukan hanya oleh kaum muslimin. Nah, ini perlu kita ketahui, ya, bahwa sosok Abu Bakar dan juga Umar ini keberadaannya diakui oleh kaum musyrikin. Kita bisa lihat dari apa? Dari seruannya Abu Sufyan. Siapa yang dicari oleh Abu Sufyan? Paman Rasulullah. Kemudian yang kedua, siapa yang dicari oleh beliau? Abu Bakar. Ya, Ibnu Abi Quhafah. Apakah Ibnu Abi Quhafah masih ada di tengah-tengah kalian? Ya. Kemudian siapa yang lagi yang dicari oleh Abu Sufyan? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sehingga bukan kemudian apa kita seperti sebagian aliran dalam Islam ya yang merendahkan atau melecehkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Ya, bahkan kaum musyrikin saja mengetahui bagaimana kedudukan mereka berdua. Sampai kemudian Abu Sufyan mengatakan bahwa qad qutilu, semua di antara mereka ini sudah terbunuh. Maka kemudian Umar bin Khattab ya mengatakan kadzabta. Beliau enggak tahan lagi. Ya, beliau mengatakan engkau telah berdusta. Ya. Masih hidup semuanya yang kau sebutkan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kemudian Abu Bakar masih hidup dan aku pun masih hidup. Ya, kemudian Abu Sufyan mengatakan ucapan beliau yang saya lupa ungkapan Arabnya seperti apa. Istilahnya dia besarkanlah hubal kata dia. Ya, junjunglah hubal, besarkanlah. Ulu hubal ya. Ulu hubal kata dia. Ulu hubal. Ya, junjunglah hubal atau besarkanlah hubal. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak bisa dibiarkan. Kemudian beliau memerintahkan Umar bin Khattab atau memerintahkan para sahabat untuk mengatakan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi dan lebih mulia. Ya, kemudian Abu Sufyan mengatakan lanal uzza wala uzzata lakum. Wala uzzata lakum ya. Lanal uzza wala uzzata lakum. Kami memiliki uzza sementara kalian tidak memiliki uzza. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu maulana wala maula lakum. Ya. Allah adalah penolong kami sedangkan kalian tidak memiliki penolong. Kemudian kata Abu Sufyan hari ini ya mengatakan kepada kaum muslimin, hari ini adalah pembalasan bagi kekalahan kami di perang Badar. Maka kata Umar mengatakan tidak sama. Ya. Ashabuna ini sahabat-sahabat kami yang meninggal tempat mereka di surga, sementara teman-teman kalian ya tempatnya di neraka. Ya. Demikian akhir dari sebenarnya belum berakhir ya, masih ada tarik ulur juga nanti. Jadi kaum musyrikin ini juga sebenarnya kebingungan. Sebenarnya perang itu sudah selesai belum? Iya. Perang ini sudah selesai belum? Ya, mereka meninggalkan medan perang Badar, namun disertai dengan keraguan-raguan. Karena kemenangannya hakiki belum mereka dapatkan. Nah, ini mungkin yang perlu kita bahas dengan lebih mendetail di pertemuan yang akan datang, insya Allah, ya, tentang sebenarnya siapakah yang menang, ya, siapakah yang menang dalam perang Badar ini. Atau perang Uhud. Maaf, dalam perang Uhud. Siapakah yang menang dalam perang Uhud ini? Apakah kaum muslimin? Apakah kaum musyrikin? Ada para ulama yang memiliki beberapa pendapat, nanti kita akan analisa dan kita akan coba juga ambil hikmah-hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan dari perang Uhud. Banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan mulai dari awal perang sampai akhir peperangan. Dan sebelumnya juga nanti kita akan jelaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap para syuhada. Bagaimana keadaan para syuhada, bagaimana Nabi SAW menguburkan mereka. Nah, ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Masya Allah. Wallahu ta'ala ala. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Wira Mandiri Bahru ini. Seperti nonton TV. Dengan sangat runut, kemudian detail dari kejadian ke kejadian. Sehingga untuk bagian pelajaran yang barangkali kita bisa ambil dari peristiwa ini, kita tunda ke pertemuan berikutnya. Ya, insya Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim, Masya Allah, ya, dalam Zadul Ma'ad, beliau paparkan hikmah yang sangat luar biasa dari perang Uhud ini. Ya, ini insya Allah kita ringkaskan lah. Insya Allah. Kita ringkaskan, kemudian kita sampaikan besok, insya Allah. Insya Allah, ya. Alhamdulillah. Tayyip. Baik, pemirsa, karena kita punya keterbatasan waktu, insya Allah untuk hari ini mungkin pertanyaan tidak banyak. Kita angkat satu pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kisah 10 orang pemanah yang masih bertahan di Jabal Rumah? Apakah mereka semua terbunuh? Wallahu ta'ala alam, tidak ada riwayat yang menyebutkan bagaimana akhir kehidupan mereka. Ya, memang ada sekitar 70 orang yang mati syahid, tapi apakah itu termasuk 10 orang yang bertahan di Jabar Rumah? Tidak disebutkan, wallahu ta'ala alam. Anda nggak bisa pastikan. Kalau pemimpinnya masih ya? Abdullah bin Jubair masih. Abdullah bin Jubair masih hidup. Masih hidup. Iya. Itu barangkali salah satu indikator. Selamat. Kalau yang 10, wallahu alam yang lain. Tapi pemimpinnya? Selamat. Selamat. Ya. Baik. Selanjutnya, yang mana ini? Ya itu, yang paling atas. Ya. Bagaimana akhirnya Nabi SAW bisa keluar dari pertempuran dengan selamat? Karena dilihat... Jika dilihat dari peta yang digambarkan, kaum muslimin terdesak dari arah barat dan timur. Baik, tadi sudah kita jelaskan sebenarnya, beliau ya pertama tentu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keselamatan beliau tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga kesungguh-sungguhan dari para sahabat. Ya, para sahabat tadi kita sebutkan ya, mereka menjadi benteng hidup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Dujana, kemudian Abu Talha dan para sahabat yang lainnya. Inilah yang kemudian menyebabkan usaha dari kaum musyrikin ini tidak berhasil untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemungkinan juga karena mereka merasa sudah melaksanakan misinya dengan membunuh Mus'ab bin Umair yang dilakukan oleh Ibnu Qam'ah, yang membunuh Mus'ab bin Umair yang dia kira sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini membuat persepsi di tengah-tengah kaum musyrikin bahwa perang sudah selesai, artinya mereka sudah berhasil untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sehingga mereka balik lagi ke barisan. Ya, balik lagi ke barisan mereka ya, dan bahkan nanti mereka akan ya apa mundur dari Uhud karena merasa peperangan sudah selesai. Baik. Wallahu ta'ala alam. Itu ada hadis Abu Hurairah. Satu lagi ya. Kita angkat pertanyaan apa hikmah yang bisa kita petik dari kekalahan ini, soalnya kita besok ini besok. Tadi yang pertanyaan tentang Abu Hurairah. Ya. Baik, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apakah beliau radhiyallahu anhu ikut perang Uhud? Ya. Beliau radhiyallahu anhu tidak ikut perang Uhud. Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau masuk Islam ketika perang Khaibar. Ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Khaibar. Jadi beliau sudah masuk Islam kemudian bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca perang Khaibar. Nabi Abu Hurairah itu datang ke Madinah dalam keadaan kaum muslimin sedang berada di Khaibar kalau saya tidak salah. Intinya beliau masuk Islam jauh setelah perang Uhud. Nah, bagaimana kemudian kok ada riwayatnya Abu Hurairah tentang perang Uhud padahal beliau tidak menyaksikan? Ya, beliau mengambil dari para sahabat yang lain. Ini disebut sebagai mursal sahabi. Ya, seorang sahabat dia mengambil dari sahabat yang lain walaupun beliau tidak menyebutkan dari siapa beliau mengambilnya. Tapi kata para ulama, karena seluruh para sahabat itu udul, para sahabat itu adil, maka riwayat Abu Hurairah ini merupakan riwayat yang sahih, walaupun beliau tidak ikut menyaksikan. Ya, dipastikan bahwa Abu Hurairah mendapatkannya dari sahabat yang lain yang ikut menyaksikan perang Uhud. Masya Allah. Ya. Aisyah juga meriwayatkan, karena Aisyah kan ikut perang juga. Betul. Ya. Aisyah tetap berada di kota Madinah ketika itu. Wallahu ta'ala. Termasuk Ibnu Abbas yang bercerita tentang kejadian Badar. Betul. Ibnu Abbas juga. Ibnu Abbas masih kecil dan ketika itu belum berhijrah ya. Keluarga Abbas masih berada di Makkah. Jadi mereka tidak banyak mengetahui apa yang terjadi. Melainkan menjelang Fathu Makkah. Hmm. Fathu Makkah baru bergabung dengan kaum muslimin. Baik. Sangat mungkin bagi Anda untuk bercerita tentang kondisi G30 SPKI meskipun Anda belum lahir ketika itu ya. Sebagaimana mungkin juga para sahabat bercerita tentang peristiwa perang Uhud, peristiwa perang Badar, meskipun bisa jadi mereka masih berada di Mekah atau belum masuk Islam. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Wira di kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.